Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Kita sampai pada bait Al-Imam Ibnul Wardi rahimahullahu taala, mata ahlul fadli lam yabqa siwa mukrifin aw man 'alal asli takal. Telah mati orang-orang yang memiliki kemuliaan, tidaklah tersisa kecuali seorang pendosa atau seorang yang hanya mengandalkan nasab. Alal asli maksudnya adalah nasab, sebagaimana yang pernah kita lewati dalam pelajaran mahramiyah dalam susuan. Kalau asal itu adalah orang tua, kalau far itu anak. Jadi Al-Imam Ibnul Wardi rahimahullahu taala, setelah beliau menasihatkan agar seseorang mempelajari syair, karena itu adalah sebagai tanda kemuliaan, kemudian beliau memberikan alasan karena orang-orang mulia ahlul fadl ini sudah semakin langka. Orang-orang baik, orang-orang yang mulia, semakin zaman semakin ke belakang ini semakin sedikit. Mereka banyak yang sudah mati. Maka kalau kita enggak ganti mereka, terus siapa? Orang-orang yang baik, para ulama, para ahlul fadl, orang-orang yang memiliki kemuliaan, mereka banyak yang sudah meninggal. Kalau kita tidak berjuang, kalau kita tidak berusaha meneruskan dan melanjutkan perjuangan mereka, terus siapa? Maka akan punah. Karena itu ya ikhwah, mari kita sabarkan diri kita untuk mempelajari agama ini, kemudian mengamalkannya, kemudian bersabar untuk mendakwahkannya. Semoga itu sebagai upaya kita untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Imam Ibnul Wardi mengatakan, mata ahlul fadli, orang-orang yang memiliki kemuliaan ini telah banyak yang mati. Yang tersisa hanya para pendosa. Apabila kita melihat generasi muda di zaman kita ini, maka kita akan sedih, kita akan prihatin. Anak-anak muda di zaman sekarang, rata-rata mereka ini mukrif. Mereka para pendosa, tidak peduli dengan agama mereka. Atau alam an alal asli takal, atau hanya orang yang mengandalkan orang tuanya, lemah, tidak memiliki azam yang kuat, tidak memiliki pribadi yang hebat, hanya mengandalkan asal, hanya mengandalkan asal. Jadi inti dari bait puisi ini adalah beliau mengeluhkan semakin langkanya orang-orang baik. Banyak yang sudah meninggal. Semakin ke belakang zaman, maka semakin sedikit orang baik itu. semakin ke belakang, semakin zaman ini semakin berakhir, maka orang-orang baik semakin sedikit. Paham? Jadi difahami dulu makna bait ini secara global. Al-Imam Ibnul Wardi mengeluhkan di zaman tersebut sedikit sekali orang yang ingin atau yang memiliki cita-cita yang tinggi untuk menjadi orang yang mulia. Ini sedikit, apalagi di zaman kita. Apalagi di zaman kita. Karena itu bait ini adalah sebagai keluh kesah dari beliau, sebagai curhatan dari Al-Imam Ibnul Wardi akan sedikitnya orang-orang yang mulia. Kemudian juga Syekh Yahya kemarin menyebutkan beberapa bait syair, yaitu sama dengan dan senada dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Wardi akan kepergian orang-orang yang baik, sehingga mereka dirindukan. Maka ketika masih ada orang-orang yang baik, ketika mereka masih hidup, jangan pernah engkau sia-siakan. Manfaatkanlah ketika gurumu masih hidup, ketika di sekelilingmu masih banyak guru, masih banyak orang yang mengajarimu kepada kebaikan. Ini manfaatkanlah. Nanti ketika mereka sudah tiada, kalian akan merindukan. Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib, "Dzahabar rijalul muqtada bi fi'alihim wal munkiruna li kulli amrin munkari wa baqitu fi khalfin yuzayyinu ba'duhum ba'dan liyadfa'a mu'wirun an mu'wiri salaku bunayyati at-tariqi fa asbahu mutanakkisina anit tariqil akbari." Ini bait syair ini kemarin juga sudah kita sebutkan artinya. Siapa yang belum paham makna bait syair ini? Dan ini penting. Karena nanti kalau antum pulang mungkin bacakan kitab ini. Nanti kalau kerepotan memahami bait-bait ini bagaimana? Jadi dipahami betul. Pelajaran lamiah ini ya ikhwah, yang saya tekankan juga adalah masalah bahasanya. Jadi kita belajar syarah lamiah Al-Imam Ibnul Wardi ini, di samping kita juga mengambil nasihat dari Al-Imam Ibnul Wardi, kita juga belajar dari sisi bahasa. Karena itu pada pelajaran lamiah ini memang saya tekankan dari sisi bahasa. Tayyib, insyaAllah akan kita lanjutkan penjelasan Syekh Yahya hafizahullah ta'ala. Qala Syekh Abu Abdirrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri hafizahullah ta'ala, wa hadha laysa ala itlaqihi. Ucapan Al-Imam Ibnul Wardi bahwasannya orang-orang mulia mereka telah pergi, ini tidak bisa diterima secara mutlak. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan sampai menjelang hari kiamat orang-orang baik akan tetap ada. Entah itu banyak, entah itu sedikit, enggak akan habis. Dunia ini enggak akan kehabisan orang baik. Kalau kamu tidak melihat orang baik, jadilah salah satu dari mereka. Kalau kamu di dunia ini kesulitan untuk mencari orang baik, jadilah kamu salah satu dari mereka. Karena itu dunia ini enggak akan pernah kehabisan orang baik. Tetap ada. Sampai menjelang hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq." Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, mereka itu gemilang, zahir, mereka itu menang. Mereka itu nampak di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka. Wala man khadalahum, dan juga tidak membahayakan mereka orang-orang yang menelantarkan mereka. Ila qiyamissah, sampai menjelang hari kiamat. Jadi orang baik tetap ada, walaupun sedikit. Di setiap zaman orang baik pasti sedikit, tapi enggak akan pernah habis. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjaga agama ini dengan siapapun yang Allah kehendaki. Jadi akan tetap ada para ulama, akan tetap ada generasi yang melanjutkan perjuangan orang-orang pendahulu mereka. Dan perlu diketahui ila qiyamis sah di sini bukan berarti sampai hari kiamat, tapi sampai menjelang hari kiamat, yaitu sampai datangnya angin yang membunuh atau yang mencabut nyawanya orang-orang mukmin. Paham? Paham? Tulis, Mas. Jadi ila qiyamis sah ini bukan berarti sampai hari kiamat pas, karena hari kiamat pas enggak akan berdiri, enggak akan tegak kecuali kepada orang-orang yang buruk. Seorang mukmin akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hari kiamat. Jadi hari kiamat itu hanya akan dijumpai oleh orang yang paling buruk. Kalau orang masih punya kebaikan, dia enggak akan pernah bertemu dengan hari kiamat. Akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ila qiyamis sa'ah ay ila qurbi, sebagaimana nanti akan disebutkan oleh Syekh ya. Ila qiyamis sa'ah maknanya adalah ila qurbi, sampai mendekati hari kiamat, bukan sampai hari kiamat jatuh terjadi kemudian di situ ada orang yang baik. Enggak, hari kiamat tidaklah tegak kecuali bagi orang-orang, kecuali pada orang-orang yang syirar, yang paling seburuk-buruk manusia. Jadi syahidnya ucapan al-imam Ibnul Wardi, mata telah mati, bukan berarti semuanya mati. Memang banyak yang mati, para ulama. Dan belum lama ini kita kehilangan al-imam al-allamah Syekh Muhammad Ibn Ali bin Adam. Ini juga termasuk perginya ilmu, termasuk Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu adalah dengan mematikan para ulama. Memang para ulama banyak yang meninggal, tapi enggak akan habis, enggak akan sampai habis. Wa nadhiru dzalika qaulu Sufyan Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah Abu Muhammad Al-Kufi Al-Hilali rahimahullahu taala. Ucapan ini bukan ucapannya Sufyan. Sufyan ini membawakan atau menyadur bait syair orang sebelumnya. Dia cuma istilahnya apa? Menyenandungkan. Ketika Sufyan Ibnu Uyainah keluar di masa itu dan dia memeriksa melihat orang sekeliling, kok enggak ada orang yang berilmu? Sedikit sekali para ulama yang dia kenal sudah pada meninggal. Jadi tinggal dia sendirian. Ditunggu-tunggu oleh manusia, dibutuhkan oleh manusia, maka dia pun sedih. Kawan-kawan saya sudah pada meninggal. Orang-orang yang saya kenal dahulu menjadi orang baik sudah pada tidak ada. Maka dia pun menyanyikan atau bersenandung kesedihan. Perhatikan. Khalatid diyaru fasuttu ghaira musawwadi wa minal baliyati tafarrudi bisu'dadi. Perhatikan bacanya. Ilmu membaca syair juga ada. Perhatikan baca syairnya. Khalatid diyaru fasuttu ghaira musawwadi wa minal baliyati tafarrudi bisu'dadi. Khalat artinya kosong. Ad-diyar rumah-rumah. Kampung-kampung menjadi kosong, rumah-rumah menjadi kosong. Fasuttu dari kata-kata sada yasudu, artinya aku, maka aku pun menjadi orang yang dituankan, orang yang dimuliakan. Ghaira musawwadi, secara otomatis maksudnya. Secara otomatis, karena kalau orang lain yang baik, yang bagus meninggal, otomatis tinggal satu. Jadi terpaksa saya menjadi, terpaksa menjadi sendirian di dalam asyada, di dalam keutamaan. Jadi ini adalah bait syair untuk kesedihan. Khalatid diyaru fasuttu ghaira musawwadi, karena kosong sehingga tinggal saya sendiri, maka aku pun otomatis secara terpaksa, secara tidak sengaja akhirnya menjadi siadah, menjadi tuan tanpa dituankan. Gitu loh. Ghaira musawwadi artinya tanpa dituankan. Khalatid diyaru fasuttu ghaira musawwadi, rumah-rumah telah kosong sehingga aku menjadi tuan tanpa dituankan. Wa minal baliyati tafarrudi bisu'dadi, dan termasuk sebuah kesedihan termasuk sebuah bala, termasuk baliyah, musibah. Baliyah artinya musibah. Termasuk sebuah musibah, tafarrudi, kesendirianku, bisudadi, dengan siadah, dengan menjadi tuan. Kalau kamu tok yang menjadi orang baik, berarti itu musibah. Orang baik yang lain pada kemana berarti? Jadi saya terpaksa menjadi sayyid, karena orang lain pada enggak ada. Kosongnya zaman dari orang baik, sehingga terpaksa saya pun menjadi sayyid tanpa dituankan. Dan termasuk sebuah musibah adalah kesendirianku menjadi tuan. Faham maknanya? Faham, Dre? Faham, Jalo? Kalau kamu tiba-tiba langsung otomatis menjadi sendirian di dalam kebaikan, ini berarti zaman sudah semakin buruk. Kamu pulang ke desamu, tiba-tiba yang menegakkan sholat hanya kamu, yang masih peduli dengan agama tiba-tiba cuma kamu sendiri. Ini bukan kemudian senang, ya. Ini kalau para ulama, ulama itu kalau enggak ada kawan yang baik malah sedih. Kalau orang zaman sekarang kalau dia pinter sendirian malah sedih, malah pengennya pinter sendiri, kabeh ojo. Paham? Kalau para ulama mereka malah kehilangan. Enggak ada kawan yang baik, enggak ada kawan yang alim, ini sedih. Kalau kita, sebagian dari kita atau manusia zaman sekarang pengennya pinter tuh diambil sendiri, tambah senang, gak ada saingan nih. Kalau orang baik gak seperti itu ya ikhwah. Kalau orang baik itu malah kesepian kalau gak ada kawan baik. Kalau gak ada kawan yang pinter malah kesepian. Malah sedih kalau orang-orang di sekelilingnya pada bodoh. Tapi kalau orang zaman sekarang, kalau diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu, malah dimanfaatkan. Yang bodoh malah dikibuli, yang bodoh malah dibodoh-bodohi, malah diperas hartanya. Tapi kalau para ulama yang bagus, tidak seperti itu. Mereka sedih kalau mereka tidak punya kawan dari kalangan ahlul ilmu. Sebagaimana Sufyan ibn Uyainah, ini adalah bait syair kesedihan beliau. Karena beliau keluar pada saat itu dan hanya beliau sendiri yang alim. Ini dalam sebagian kesempatan. Wa illa para ulama di zaman Sufyan ibn Uyainah ya tetap banyak. Tapi ini dalam sebagian kesempatan waktu beliau menghadiri atau pergi kepada suatu tempat. Ini adalah kejadian dalam sebagian atau dalam suatu tempat. Ini sama, jadi bait syair ini juga sama senada dengan keluh kesahnya Imam Ibnul Wardi, yaitu semakin langkanya orang baik. Qala wa nadhiru dhalika qawlu Abi Aliin Al-Basiri. Dan yang senada dengan itu, Syekh Yahya juga senang syair ya. Syekh Yahya juga senang syair. Beliau kalau ngomong banyak sekali syair-syair yang dilantunkan. Ini berapa sudah? Berapa syair ini? 1, 2, 3, 4 ini. Dan yang semisal dengan itu juga ucapannya Abu Ali Al-Basir Al-Fadl Ibnu Ja'far. Namanya Al-Fadl Ibnu Ja'far. Abu Ali Al-Basir Al-Fadl Ibnu Ja'far. Al-Basir, orang Arab itu kalau mau menyebut orang buta itu malah disebut dengan lawannya. Al-Basir artinya malah buta. Sebagai bentuk apa? Biar enggak menyinggung perasaan perasaannya. Karena sebenarnya Abu Ali Al-Basir ini dorir, ad-dorir, si buta. Tapi orang Arab itu kalau menyebut suatu cacat atau suatu penyakit disebut dengan lawannya, mimbab tafaul. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id, suatu pemimpin atau suatu kepala yang sedang diruqyah itu sebenarnya dia sakit tapi disebut sebagai salim. Demikian juga Abu Ali Al-Basir ini sebenarnya buta dia. Abu Ali ini adalah buta, tapi disebut dengan lawannya yaitu yang Basir yang melihat. Aslinya Ad-Dorir, aslinya buta. Paham? Paman, paman. Orang Arab itu kalau menyebut suatu penyakit atau suatu cacat, disebut kadang disebut dengan lawannya sebagai bentuk bab tafaul. Wa nadhiru dhalika qawlu Abi Aliyin al-Basir la amru abika manusibal mu'alla ila karamin wa bid dunya karimu walakinnal bilada idzak sya'arrat wa sawwaha nabtuha ru'yal hasyimu. Harakati supaya nanti kalau pulang enggak salah bacanya, la amru abika manusibal mu'alla ila karamin wa fid dunya karimu walakinnal bilada idzak sya'arrat wa sawwaha nabtuha ru'yal hasyimu. La amru abika ini adalah sighah sumpah. La amru abika atau la amruka, la amru lam di situ lam ta'kid. Amru artinya kehidupan. Amru artinya kehidupan. Bisa dibaca umru, bisa dibaca amru, tapi kalau dalam siak sumpah harus la amru, enggak boleh la umru. Sampean kalau baca la umru salah. Harus di fathah ainnya la amru. Demi kehidupan bapakmu. Amru sebagai mubtada dan khabarnya mahdzuf yaitu qasami. Khabarnya mahdzuf yaitu qasami. Sungguh demi bapakmu, ini adalah sumpahku, gitu loh. Di dalam Al-Qur'an hanya ada satu la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun dalam surat Al-Hijr. Di situ Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan kehidupan seorang pun kecuali dengan kehidupannya, dengan umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diperdebatkan oleh para ahlul lughah, apakah ini maknanya adalah qasam ataukah tidak? Apakah harus qasam ataukah tidak? Karena kalau qasam enggak boleh kita bersumpah dengan selain Allah, ya. Tidak boleh kita bersumpah dengan selain Allah. Tapi orang Arab kadang bilang seperti ini, la amruka, la amru abika, sungguh demi umur bapakmu. Ini adalah kata-kata yang memang masyhur atau mutadawal dalam bahasa Arab. Sudah pernah lewat faedah la amr ini, la amru abika atau la amruka, sungguh demi kehidupan bapakmu. Sebagian ulama mengatakan enggak boleh bersumpah dengan sumpah ini karena ini termasuk sumpah selain Allah. Sebagian ulama mengatakan boleh karena ini bukan sumpah. Ini adalah sebuah ucapan yang sudah mutadawal di tengah-tengah orang Arab. Amru artinya kehidupan atau umur. Bisa dibaca umru, bisa dibaca amru. Tapi kalau dalam siak seperti ini la amru, harus dibaca la amru. Enggak pernah ada la umru. Sungguh demi umur bapakmu, manusibal mu'alla, tidaklah si mu'alla itu dinisbahkan. Mu'alla di sini adalah mu'alla ibnu Ya'qub. Al-mu'alla ibnu Ya'qub. Jadi kisahnya si penyair ini mencela si mu'alla. Mu'alla itu kok dijadikan sebagai orang mulia? Kok kayak enggak ada yang lain saja? Jadi si syair ini, si Abu Ali Al-Basir ini mencela karena mu'alla pada saat itu diangkat sebagai seorang yang mulia. Padahal mu'alla bin Ya'qub ini enggak mulia sama sekali. Maka dicela habis-habisan di sini. Sungguh demi umur bapakmu, tidaklah mu'alla itu dinisbahkan, disandarkan ila karomin, kepada sebuah kemuliaan. Wa fid dunya karimu, selama di dunia masih ada orang yang mulia yang lain. Tidaklah mu'alla itu pantas untuk disebut sebagai orang mulia. Dan di dunia ini masih ada orang mulia yang lain. Ojo, jangan, mu'alla itu enggak pantas, gitu loh. Jadi syair ini, si Abu Ali ini mengeluhkan atau mencela si mu'alla ibn Ya'qub, kenapa kok mu'alla dimuliakan padahal dia enggak pantas. Manusibal mu'alla, tidaklah pantas mu'alla itu dinisbahkan kepada karom, kepada kemuliaan. Wa fid dunya karimu, dan di dunia ini masih ada orang lain yang mulia. Ojo, Sebenarnya enggak pantas si mu'alla itu. Akan tetapi walakin walakinnal bilada idzak sya'arat. Akan tetapi membikin permisalan. Suatu negeri itu kalau sudah menjadi tandus, iksya'arat. Artinya tandus. Wasawwaha nabtuha, dan tanaman-tanamannya mengering, ru'iyal hasyimu, maka kayu-kayu yang hasyim itu adalah kayu yang kering, yang patah-patah, yang sudah keromohan, larahan. Kalau negeri itu sudah tandus dan tanaman-tanamannya mengering, maka larahan-larahan, kayu-kayu yang putus-putus itu pun akan dijadikan sebagai gembalaan kambing. Oh, gak ada suket. Yo, mangan sana nih. Jadi ibaratnya seperti itu. Negara, suatu bilad, negeri itu kalau sudah tandus, maka kayu-kayu yang kering pun akan dijadikan sebagai alat gembalaan. Demikian juga gitu. Kalau zaman itu sudah gak ada orang yang bagus, sudah langka orang bagus, orang-orang jahat pun akan diangkat sebagai orang mulia. Mahfum? Mahfum perumpamaan ini? Mahfum, sah? Gimana? Harus bisa, sah? Santri Magetan itu kalau dengar syair langsung ditulis. Kemarin, kalau dengar syair itu langsung ditulis, karena mereka jarang mendengar. Jarang sekali. Jadi kalau ada syair tuh kayak nemu apa gitu, langsung ditulis. Santri-santri kecil-kecil gini nulis semua di Magetan itu. Paham makna ini? Mana baitnya Abu Ali Al-Basir? Ini juga sama, ini juga mengeluhkan zaman wis gak ana wong apik, wong elek-elek barang didadekno wong apik ngono lho. Bagaimana di musim kemarau enggak ada rumput yang segar, kayu-kayu, sampah-sampah pun akan dijadikan sebagai ro'i, sebagai gembalaan. Al-Hasyim itu adalah kayu yang mengering dan sudah patah-patah itu loh. Fa'asbaha hasyiman tadruhu riyah, dalam surat Al-Kahfi. Dunia itu awalnya hijau, segar. Tiba-tiba ketika mau diambil, ketika mau dikuasai, tiba-tiba saja dia menjadi hasyim, jadi kering, patah, dan ditiup dan dihempaskan oleh angin-angin. Tadruhur riyah, gak jadi diambil. Dunia itu nampaknya segar, nampaknya mau dikuasai, nampaknya mau digenggam, tapi tiba-tiba saja ia berubah menjadi hasyim, menjadi kayu-kayu yang tercampakkan itu. Jadi bait Abi Ali Al-Basir ini maknanya seperti itu. Mu'alla, dia enggak rela kalau mu'alla itu dijadikan sebagai seorang yang mulia. Tapi piye maneh gitu loh. Tapi bagaimana lagi? Memang zaman sudah sedikit orang mulia. Jadi yang buruk-buruk pun akan diangkat menjadi orang mulia, dan ini seperti sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah kehabisan seorang alim, mereka sudah bingung, tanya ke siapa? Innallaha la yakbidul ilma intizaan walakin yakbidu al-ilma biqabdil ulama. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengangkat ilmu ini dengan mengangkatnya begitu saja, tapi Allah akan mengangkat ilmu ini dengan mematikan para ulama. Kalau sudah enggak ada lagi ulama, manusia akan menjadikan ittakhadhu ru'usan juhala. Mereka akan mengangkat orang-orang jahil sebagai ulama. Betapa banyak di zaman sekarang ini, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Orang-orang jahil dijadikan sebagai ulama, dijadikan sebagai pemimpin. Karena memang enggak ada lagi, karena memang langka. Hatta idza su'ilu fa'tau bighairi ilmin fadallu wa adallu, sampai mereka ditanya tentang ilmu dan mereka enggak punya, sehingga mereka berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Karena itu ikhwah, orang-orang baik, ahlul ilmi itu semakin langka. Kalau kita enggak berusaha melestarikan ilmu ini, maka akan semakin cepat kepunahan ilmu. Maka apapun keadaannya, maka sabarkanlah dirimu untuk mempelajari agama ini demi menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Wasawwahana betuha, artinya tanaman-tanamannya menjadi menguning, mengering. Ru'iyal hasyimu, akan digembalakan, kambing-kambing itu akan digembalakan kepada kayu-kayu yang berjatuhan, yang berserakan. Qala kullu hadza yu'tabaru minhum tawadu'an. Semua ini kata Syekh Yahya adalah sebagai bentuk tawadu. Al-Imam Ibnu Al-Wardi juga tawadu. Sufyan Ibnu Uyainah juga tawadu. Bilang zaman sekarang sudah enggak ada lagi yang pintar. Zaman sekarang sudah enggak ada lagi yang fadl. Padahal mereka semua termasuk orang-orang yang mulia. Jadi mereka enggak mau menyebut diri mereka itu orang mulia sehingga bilang enggak ada lagi sudah. Mafhum? Kata Syekh ya semua ini termasuk tawadu. Enggak menganggap dirinya sebagai mulia. Wa'tirafan bil fadl dan sebagai bentuk ikrar atau mengakui keutamaan orang lain, tidak menganggap dirinya sebagai orang yang mulia. Menganggap kawan-kawannya yang telah meninggal itulah mereka yang mulia. Adapun saya ini apa? Gitu loh. Aku ini cuma bungkus es teh. Itu. Wa'tirafan bil fadl. Aku iki apa? Aku iki larahan. Aku ini hanya sebuah, aku hanya butiran debu, tidak berguna sama sekali. Ini semua adalah bentuk tawadu. Wa'tirafan bil fadl sebagai bentuk pengakuan kepada keutamaan kawannya yang telah mati. Yang bagus itu loh fulan yang sudah mati. Saya ini apa? Gitu loh. Ini bentuk tawadu. Walaysa ma'nahu, bukan berarti maknanya annahu ma yuhtaju ilaihim. Yuhtaju shighah majhul, bukan berarti maknanya mereka itu tidak dibutuhkan di zaman mereka. Bukan berarti Imam Ibnu Al-Wardi adalah seorang pendosa, seorang yang hina, bukan. Ini hanya bentuk tawadu. Mereka itu enggak pernah merasa diri mereka hebat. Mereka selalu merasa diri mereka itu tak berguna. Bukan berarti mereka enggak berguna betul, gitu loh. Walaysa ma'nahu annahu ma yuhtaju ilaihim, bukan berarti mereka bilang, bukan berarti mereka itu benar-benar enggak berguna. Mereka yang berguna, para ulama mulia, Imam Ibnu Al-Wardi, Sufyan Ibnu Uyainah, gitu. Fi azminatihim, di zaman-zaman mereka. Qala la syakka annahu kullama, itu yang betul sambung. Kullama, bukan kulluma, tapi disambung itu jadi satu, kullama. Apa irobnya kullama? Apa yang tahu? Apa war irobnya kullama? Dalam ayat banyak, kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha, kullama ja'akum rasulum bimala tahwa anfusukum mustakbartum fafariqong kadzabtum fafariqong taktulun. Apa irobnya kullama? Apa man? Apa ris? Artinya itu setiap kali. Kullama itu artinya setiap kali. Apa irobnya kira-kira? Dorof, ahsan tak dorof. Irobnya itu dorof. Makanya dibaca mansub terus. Kullama. Jadi kula di situ ya kullu itu isim. Bukan, bukan huruf itu. Bukan kullama itu bukan satu huruf. Tapi itu isim. Kullu itu dorof. Ma masdariyah. Ma masdariyah. Jadi kullama. Kullama dalam bahasa Arab irobnya adalah selalu dorof. Dan dia adalah maknanya itu takror. Setiap kali ini pasti itu, setiap kali ini pasti itu. Semakin ini semakin itu gitu loh. Semakin juga bisa. Kullama itu diartikan semakin. Makanya kata ilmu bahasa, kullama itu artinya takror. Maknanya itu dua kali, tapi lafadznya enggak boleh ditulis dua kali, itu kullama. Kullama itu maknanya itu dua kali. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kita bikin kata kalimat semakin, maka kita tulis dua kali. Semakin, semakin tinggi, semakin bagus. Dua kali toh? Semakinnya dua kali toh? Dalam bahasa Arab, ini ditulis sekali saja. Paham? Di masjid nih. Paham, sah? Kullama, itu kalau dalam bahasa Indonesia, itu artinya setiap kali atau semakin. Maka maknanya itu takror, dua kali. Tapi gak boleh ditulis dua kali. Harus ditulis sekali saja. Wala yukarraru fi jumlatin wahidatin. Itu. Ini kullama. Dalam bahasa Indonesia artinya dua kali, semakin ke belakang semakin buruk. Semakin bersih semakin bagus loh. Semakinnya dua kali. Tapi kalau dalam bahasa Arab kullama itu cuma ditulis sekali, enggak boleh ditulis dua kali. Dan kullama itu mengandung syarat. Kullama itu mengandung syartiyah. Maka ada jumlah syarat dan ada jumlah jawabnya. Di sini syaratnya itu ta'akhara, jumlah jawabnya yadhabu. Paham? Dan dia dhorof itu adalah makmulnya dari jumlah jawab. Dhorof itu makmulnya jawab. Paham maksudnya? Yang menasabkan kulla itu yadhabu malahan. Seperti idza juga seperti itu. Dan syaratnya harus berbentuk fi'il madi. Enggak ada kullama yadhabu, enggak boleh. Harus berbentuk fi'il madi. Jumlah syarat kullama itu harus fi'il madi. Adapun jumlah jawabnya maka rata-rata fi'il madi. Dalam Al-Qur'an semuanya madi, tapi ada juga yang pakai fi'il mudhari', makanya di sini Syekh Yahya ini pakai fi'il mudhari' ini juga enggak apa-apa. Wa illa jawabnya kullama itu rata-rata fi'il madhi. Dalam Al-Qur'an semuanya pakai fi'il madhi. Ada juga yang pakai fi'il mudhari' tapi sedikit, seperti dalam bait syairnya Ka'ab bin Zuhair. Ala laita salma kullama hana dzikruha tuballighuha anni riyahul lawakihu. Itu pakai fi'il mudhari', makanya ini syaya enggak apa-apa, pakai fi'il mudhari' ini enggak apa-apa. Karena banyak sekali orang itu nuduh Syekh Yahya itu enggak bisa nahwu, banyak sekali. Syekh Yahya katanya enggak bisa nahwu. Qala la syakka annahu kullama ta'akhkhara. Yang betul disambung ya. Ini karena mungkin yang nulis, yang mentahrik enggak tahu sehingga dipisah. Yang betul itu disambung. La syakka annahu kullama ta'akhkhara az-zamanu yadhhabul afadilu. Yadhabu pakai fi'il mudhari' ini enggak apa-apa, alan nadir. Dan tanpa diragukan lagi, semakin ke belakang zaman maka orang-orang mulia semakin sedikit, semakin pergi mereka, semakin habis. Semakin zaman itu ke belakang, semakin sedikit orang baik. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, yadhhabu as-salihuna al-awwalu fal-awwal wa tabqa huthalatun ka huthalati sya'ir awit tamr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang saleh mereka akan pergi satu per satu, mereka akan meninggal satu per satu, sehingga watabqa huthalatun, sehingga hanya tersisa ampas. Huthalatun artinya ampas, ar-radi'u min kulli syai', yang paling buruk dari segala sesuatu itu artinya ampas. Kahuthalati syair, seperti ampasnya gandum. Awit tamr atau ampas kurma. Orang-orang baik akan mati, yang tersisa nanti tinggal yang terburuk, karena ampas itu yang paling buruk. La yubalihimullahu balatan, Allah tidak peduli kepada mereka. Allah tidak menaruh kepedulian kepada mereka. Qala infarada bil Bukhari. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Min hadis Mirdas al-Aslami, dari hadisnya Mirdas, Mirdas ibnu Malik, Mirdas ibnu Malik al-Aslami radhiyallahu taala anhu, seorang sahabi min ahli bayatul Ridwan, dari sahabat yang mengikuti bayatul Ridwan. Mirdas al-Aslami. Walaysa lahu fi sahihi illa hadza. Dan Mirdas ini hanyalah seorang sahabat, tidak memiliki hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim kecuali hadis ini toh. Nah, ini termasuk ilmu. Ada sahabat yang punya hadis cuma satu toh ini dalam Sahih, maka ini ilmu ya ikhwah. Seperti ini ilmu. Mirdas al-Aslami cuma punya satu hadis ini dalam Sahih. Itu pun Sahih Bukhari. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti amun illa alladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang suatu tahun kecuali yang setelahnya akan lebih buruk darinya. Dulu 2019 banyak sekali keburukan, ya toh? Keburukan pemilu di mana-mana keburukannya. 2020 tambah lagi hancur-hancuran. Dari isu corona, dari kehancuran, dari macam-macam manusia, ya Allah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di tahun yang berikutnya kita diselamatkan. Tidaklah datang suatu tahun kecuali setelahnya akan lebih buruk. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman semakin berkembang, zaman semakin maju, tapi hakikatnya semakin buruk. Hakikatnya semakin buruk. Semakin fasilitas semakin berkembang, semakin maju, semakin modern, semakin jauh hamba Allah Subhanahu wa taala dari Allah, semakin jauh dari sunnah, semakin jauh dari ilmu, maka ini buruk. Hatta talqau rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Wa hadza fi sahihil Bukhari min hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anna ahlal fadli kullama dhahaba zamanun dhahaba ahlu fadlihi wa ahlu khairihi wa ilmi. Orang mulia itu semakin zaman itu semakin berlalu, maka orang mulia itu semakin pergi, semakin enggak ada, semakin langka. Ahlul khair, orang-orang yang baik juga semakin sedikit, wa ahlul ilm juga semakin sedikit. Wa ta'ifatu ma zalat baqiyatan ila qurbi. Nah ini, ila qurbi. Tidak sampai pada hari kiamat, hari H enggak. Tapi sampai menjelang, sampai dekat dengan hari kiamat. Jadi orang baik memang semakin sedikit, tapi sekelompok mereka tetap akan ada selalu, enggak pernah habis. Sampai menjelang, sampai mendekati hari kiamat. Fa innaha la taqumu illa ala syiraril khalqi kama shahadzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya hari kiamat tidaklah tegak kecuali kepada orang-orang yang paling buruknya manusia. Sebagaimana yang telah sahal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari kiamat hanyalah tegak kepada manusia-manusia yang terburuk. Jadi semakin ke belakang zaman semakin habis, orang baik semakin langka, semakin sedikit, sampai enggak ada orang baik sama sekali. Nah, itulah kiamat akan tegak di situ. Qalu rahimahullahu taala, ini mulai masalah baru ya. Masalah kemarin sudah selesai. Tapi di sini kemarin di halaman yang 96 itu disambung. Ini salah. Sebenarnya ini masalah baru. Makanya diulang lagi sama saya ya. Ini bait baru, masalah baru, masalah mencium tangan. Qalu rahimahullahu taala, ana la akhdaru tadbila yadin qatuha ajmalu min tilkal qubal. Saya enggak berpendapat, enggak suka. Memilih tidak memilih pendapat bolehnya mencium tangan, atau saya memilih untuk enggak mencium tangan. Qatuha ini sebagai mubtada, ajmalu sebagai khobar, dan jumlah mubtada khobar bisa sebagai naat, bisa sebagai istinaf alias jumlah baru, enggak ada hubungannya. Kalau kamu irob naat, maka ngartikannya gini, tidak mau mencium tangan yang seandainya tangan itu dipotong itu lebih baik daripada diciumi. Asli artinya tangan busuk gitu. Kalau dijadikan makna istinaf, maka baru saya tidak suka mencium tangan, karena tangan itu kadang ada yang dipotong itu sebenarnya lebih layak daripada diciumi. Jadi Al-Imam Ibnul Wardi, kalau mau kita lanjutkan, kalau mau kita urut dari sebelumnya, maka orang baik semakin langka. Tapi karena semakin langka, banyak orang-orang yang buruk mereka itu dituankan. Betapa banyak orang-orang jahat, orang-orang yang menyelisih sunnah, bahkan musyrik, bahkan mubtadi, tangannya itu diciumi kayak mereka itu adalah orang-orang yang mulia saja. Nah itu. Jadi di zaman beliau Imam Ibnul Wardi sudah sambat, sudah mengeluh. Orang langka, orang baik itu semakin langka. Tapi yang buruk-buruk dijadikan sebagai orang-orang mulia, diciumi tangan-tangannya, saya enggak suka, gitu loh. Saya enggak suka. Tangan-tangan mereka itu dipotong itu lebih bagus daripada diciumi. Lebih layak untuk dipotong daripada diciumi. Karena beliau menyaksikan banyak sekali orang-orang jahat, orang-orang yang mereka itu busuk tangannya diciumi. Dan kita zaman sekarang betapa banyak kita lihat orang-orang yang menyeleweng dari kebenaran, orang-orang yang mendakwahkan kesesatan, orang-orang yang mendakwahkan kesyirikan, gembong-gembong syirik, tangannya diciumi. Tangan itu dipotong itu lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka adalah para dulal. Gitu. Qala maknahu anna takwilal yadi kana syai'an fi azminati. Maknanya menciumi tangan dahulu mungkin menyebar syai'an, menyebar luas di zaman-zaman mereka. Dan yang diciumi adalah ulama-ulama sesat. Wa minal ladzina tuqabbalu aydihim unasun akhadhu bitilkal aydi ma tastahiqu bidzalika an tuqta'a. Bacanya gitu. Dan di antara orang-orang yang tangannya itu diciumi, ada orang-orang yang manusia itu mengambil menciumi tangan mereka di mana seharusnya lebih berhak untuk dipotong. Tangannya orang-orang sesat. Tangan yang dipakai untuk menulis kesesatan, untuk menyebarkan kesesatan. Jadi bacanya wa minal ladzina tuqabbalu aydihim unasun akhadhu bitilkal aidi. Akhadhu ini wawu jamaahnya bukan kembali ke unasun. Kembali kepada orang lain maksudnya. Orang-orang yang manusia itu mengambil tangan-tangan mereka padahal seharusnya dipotong itu lebih berhak. Fahadha ar-rajulu kana yatarafa'u. Maka imam ini ar-rajul ini maksudnya adalah Imam Ibnu Wardi. Orang Arab itu kalau bilang ar-rajul, maka al-imam Imam Ibnu Wardi beliau yatarafa', merasa risih, merasa enggak sudi. Ya tarafa' maknanya enggak sudi. Antakbili aidi hadil asnaf, untuk menciumi tangannya orang-orang kelompok seperti itu, kelompok-kelompok tangan-tangan yang najis, tangan-tangan yang dipakai untuk kesesatan, tangan-tangan yang dipakai untuk menyebarkan kesesatan, mana layak untuk dicium. Adapun tangannya orang-orang yang mulia, maka boleh hukumnya dicium. Ini lihat. Wa masalah. Sekarang masalah. Masalah di sini artinya adalah pembahasan. Takbilu yadil fadili jaizun, hukum mencium tangan ustaz atau seorang yang mulia ini secara asal hukumnya boleh kalau memang betul orang-orang itu mulia. Tapi ikhwah, jangan dibiasakan. Karena apa? Nanti kita itu akan terangkat kalau biasa tangan kita diciumi. Nanti bagaimanapun juga itu sama dengan pujian. Jadi ya biasa saja. Hormati gurumu, hormati ustadmu, tapi jangan berlebih-lebihan. Oh, kalau orang-orang sufi ya, masya Allah, kalau menghormati gurunya sampai nunduk-nunduk, diciumi tangannya. Kalau dulu kita menciumi keningnya Syekh Yahya, aku pernah waktu mau pulang itu tak cium keningnya itu Syekh Yahya langsung ini, langsung ngeyel, nggak mau. Ya mau tapi jangan lama-lama itu. Adapun mencium tangan yang adat di Yaman juga ada seperti itu. Jadi kalau dicium, cium balik, cium balik, cium balik, gak mari-mari. Kadang ketemu itu gak mari-mari salaman itu. Gara-gara buat cium-ciuman tangan terus, cium, cium lagi, cium lagi, cium lagi, gak mari-mari terusan. Kalau itu cium adat, yang dimaksud di sini adalah cium karena memuliakan. Kalau cium adat gak apa-apa. Tangannya orang tua, tangannya kakek, tangannya nenek, tangannya guru, gak apa-apa diciumi. Jadi mencium tangan di sini bukan yang adat ya, tapi yang karena memuliakan. Ini hukumnya boleh. Faqad alafa Ibnul Mukri, Al-Imam Ibnul Mukri Abu Bakar Muhammad Ibnu Ibrahim. Ibnul Mukri namanya Abu Bakar Muhammad Ibnu Ibrahim. Risalatan fi dzalika. Ibnul Mukri telah menulis sebuah artikel atau sebuah tulisan dalam masalah mencium tangan orang yang mulia. Intinya boleh. Walaupun jangan berlebihan atau jangan sembarangan dalam masalah ini. Namanya Ar-Rukhsatu fi Takbilil Yad. Nama risalahnya Ar-Rukhsatu fi Takbilil Yad. rukhsah dalam mencium tangan, hukumnya boleh. Khulasatuha, ringkasnya, jawazu dzalika li ahli al-fadl, boleh mencium tangan bagi orang yang memang berhak. Orang tua ini jelas berhak. Ayah, ibu, kakek, nenek, ini mereka adalah orang yang berhak untuk dimuliakan dengan diciumi tangannya. Ini, dan insya Allah ini masih terus nyambung nanti, nyambung sampai ke bait berikutnya, dan bait-bait berikutnya sudah mulai repot, maka ini harus pasang kuda-kuda yang kuat ya. Bait-bait setelah ini maknanya sudah repot, sudah cukup repot, makanya sudah enggak saya suruh ngapal, karena ini maknanya sudah cukup sulit, penjelasan ilmu nahwunya juga sudah cukup rumit, maka disiapkan. Ini ikhwah termasuk bait puisi yang terindah, bait puisi yang terbaik tentang pelajaran kehidupan. Kitab ini rata-rata tentang mempelajari kehidupan. Bersyukurlah sampean di masa muda bisa belajar tentang kehidupan. Karena orang itu kadang belajar tentang kehidupan wis tua lah kayak iso belajar tentang kehidupan. Sampean masih muda-muda, masih syabab, sudah diajari tentang bagaimana kehidupan, kehidupan ini bersyukur. Baik, semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.